بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita sekarang masuk pada Ad-Dars al-Khamis, pelajar kelima ya. Pelajar kelima ini intinya sekarang kita mulai masuk pada fi'il, fa'il, maf'ul. Baik, kita mulai ya. Baca bersama sekarang. Man fataha bab al-fasli, ana fatahtuhu. Man fataha an-nawafila, ana fatahtuha. Man kasara hadha al-maktaba, Anta kasartahu ya Hashim. La inni ma kasartu. Araja Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu min Makkah. Wadilam. Ya Ustadu, kharajat tullabul bidutu wa dhahabu ila al-mudiri. Ya Ustadu, kharajat tullabul bidutu wa dhahabu ila al-mudiri. Afahimta darsa ya Talhatu? Afahimta darsa ya Talhatu? Naam, fahimtuhu jayidan. Akatabta al-ajwibata ya Faisalu? La ma katabtuha. Limada? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Faisal enggak nulis jawabannya karena enggak paham soal. Ya. Simpel ya. Misalnya kamu udah tulis jawabannya? Enggak. Belum nulis. Kenapa? Enggak paham soal. Simpel ya. Baik, Ahafidta surat al-fajri ya Ibrahimu. Naam, hafidtuha wa hafidtu surat al-tini aydha. Nah, kalau perhatikan sekarang ini sudah fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Yang di mana? Di sini memang harus dihafal. Terkhusus yang fa'ilnya itu banyak. Kita sudah lewat permasalahan fa'il. Ini dulu sudah. Ya. Anak waktu sudah sempat jelaskan. Apa ada yang masih? Pada yang atas dan yang bawah. Fadhal Abdul Qais. Yang atas. Nah, alhamdulillah. Yang sampai saat ini. Jadi setelah dalam itu, mulai pada jalan, mulai tulap, mulai maulid. Baik, Abdullah kan yang berbaik sebagai apa? Apa? Fa? Fa'il. Bukan Fa'il. Fa'il itu Pak Ismail itu Fa'il. Kalau yang kedua, Abdullah sebagai apa? Atulam yang atas sebagai apa? Yang bawah sebagai mubtada. Paham ya ini ya? Fa'il, apa itu fa'il? Bukan secara mutlak dalam bahasa Indonesia artinya apa? Objek, subjek. Artinya yang berbuat, tidak. Intinya fa'il itu isim marfu' yang datang setelah fi'il. Itu fa'il. Walaupun dia bukan pelaku. Ya. Karena di situ ada fi'il-fi'il yang dia tidak butuh pelaku. Artinya sifatnya bukan untuk menunjukkan bahwa itu pelaku, tidak. Nah, contohnya sekarang fi'il kamula itu artinya sempurna. Ya. Ketika dikatakan kamulah imanur rusuli, ya, telah sempurna keimanan para rasul, itu kalau dalam bahasa Indonesia apa bisa dikatakan iman itu sebagai suhi? Bisa. Telah sempurna keimanan para rasul. Keimanan itu sebagai subjek apa itu? Bukan, ya. Kenapa? Intinya di sini perlu kita perhatikan bahwa fa'il itu bukan lulu dia subjek. Yang penting isim marfu' yang datang setelah fa'il. Itu fa'il. bisa dia sebagai subjek, contohnya yang akan datang bersama kita, ana fatahtuhu, ya, tapi tidak mungkin sampai di sini, artinya kita sampai tahapan belajar ini, kemudian dikatakan abdul nabi hadir, walaupun maknanya dia sebagai subjek, nah, dia yang pergi mereka, tulab, tapi kedudukan dalam gramernya bahasa Arab, labnah enggak, tidak bisa dikatakan sebagai fa'il. Ya, makanya jangan terlalu terpacu pada kemudian artinya jangan diitlakan bahwa fa'il itu adalah pelaku. Mungkin dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab dan inat atau gramernya bahasa Arab nggak bisa ya, nggak mas? Nah, ini buktinya. Nah, paham sini ya? Yang antum juga perlu hafalkan di sini yaitu dhamir yang bersambung dengan fi'il. Fa'il itu ada yang bentuknya ada dua fa'il. Ya. Yang pertama isim dhahir. Dia isim dhahir dia. Yang kedua dia dhamir. Ya. Ketika dia sebagai dhamir, maka dia bersambung dengan fi'il, ya. Nah itu antum harus hafalkan. Ana, anta, anti, antuma, antuna, gua, guma, gum, hunna, dia. Ini antum harus, ini antum harus hafal. Seperti itu. Ketika ana berarti apa? Tu. Ketika anta, ta. Ketika anti, ti. Nah, ketika antum, tum. Nah, mungkin jembatan keledainya gampang kalau yang ini. Ya kan? Jembatan keledainya gampang. Tahu ya jembatan keledainya? Ini istilah. Gitu apa kerja? Nah, enggak? Enggak tahu. Ada yang tahu istilah jembatan keledai? Kata apa? Tahu arti jembatan keledai? Enggak? Hah? Enggak ada yang tahu? Hah? Enggak ada yang tahu? Abu Aswa? Hah? Apa? Kok bodoh-bodohan gimana? Ya, artinya hal yang mendekatkan kita untuk mengetahui suatu permasalahan, permisalannya atau apa yang bisa lebih memudahkan pemahaman. Di sini kalau bahasa Indonesia jembatan keledai. Keledai itu kan makhluk sejarahnya terkenal sebagai hewan yang bodoh. Nah, jembatan dia penghubung, gitu, artinya. Nah, intinya di sini contohnya kayak ini, dhamir, ana, anti, antuma, antunna, ya sudah, ya untuk mudahkan dhamir sudah, ambil aja yang terakhirnya sama, seperti itu, kecuali ana, ya. Nah, tapi yang lainnya sama sudah, anta, ya ta, annya dibuang. Ini harus dijawab. Zahabtu, zahabti, zahabtum, zahabtunna, zahabtuma. Nah, tapi kalau yang sudah dhamir ketiga, orang ketiga, atau zahabna, nahnu zahabna. Tapi ada orang ketiga, huwa, hiya, huma, hunna, hum. Nah, ini sudah beda lagi. Ini harus dihafal. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, Nah, ada yang masih gak hafal ini? Mas Salman sudah paham? Nah, ini intinya dihafal. Baik, tapi yang untuk mengetahui sekarang bahwa baik, kita sekarang lihat. Di sini pertama kali dikatakan man fataha babal fasli. Ya. Man fataha. Siapa yang membuka pintu kelas tersebut? Ini bab di sini sebagai maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih itu isim mansub, ya, yang terjatuh padanya perbuatan tersebut. Kalau dalam istilah kamu itu al-ismul mansub alladhi waqa'a alaihi al-fi'l. Isim mansub yang di mana fi'il tersebut terjadi padanya atau jatuh padanya, itu maf'ulun bih. Ya, dengan itu berarti dia harus, kalau sudah mansub berarti ya berfathah untuk isim mufrad. Nah, untuk jamak dan lain. Contohnya ini sekarang man fataha babal fasli. Fataha di sini siapa yang membuka, berarti kejadian pembukaan tersebut. Nah, kalau seperti itu masdarnya ini fataha fathan. Ini kalau bahasa Indonesia-nya kalau mau mukul kan pukulan, kalau membuka bukaan, pembukaan. Eh? Bukan, iya, apa asal kata asalnya apa? Memukul kata asalnya pukul. Nah, masdar itu berarti suatu itunya apa? Ya, pukulannya tersebut, kata dasarnya. Kalau membuka bukan bu, kalau buka ya sudah, ana pengin ngomong ke antum bahwa kejadian membuka itu terjadi pada pintu itu gimana bahasa Arab, bahasa Indonesia? Hah? Bahasa Indonesia saja. Pembukaan. Tapi kan enggak pas ya. Pembukaan itu cenderungnya pada orang melahirkan. Sudah pembukaan dua, pembukaan satu. Hah? Apa? Bukan setelah terjadi atau belumnya, tapi kejadian buka ini ya. Hah? Proses. Contohnya misalnya kayak mukul. Hah? Muhammad memukul atau daraba Muhammadun al-kalba. Ya. Kejadian pemukulan tersebut terjadinya pada anjing. Ini enak, pemukulan. Kalau buka apa pembukaan juga? Hah? Pembukaan. Ya sudah, yang penting paham kok yang buka di situ. Aynan. Man fataha babal fasl. Bab di pintu inilah terjadinya jatuh padanya pembukaan tersebut. Nah, ya. Anda melihat yang berikutnya man kasara hadzal maktaba. Ya. Siapa yang merusak meja ini? Nah, ini enak ya. Kejadian pengerusakan tersebut terjadinya di apa? Di meja. Artinya meja itu yang menimpa padanya perbuatan pengerusakan tersebut. Nah, ya. Pengerusakan tersebut terjadinya itu pada meja. Nah, pemukulan tersebut terjadinya itu pada anjing, sehingga al-kalba. Nah, itu isim mansub waqa'a alaihi al-fi'l. Nah, isim mansub yang terjadi padanya, jatuh padanya perbuatan tersebut. Paham sampai sini? Nah, ini juga yang habib itu, ya. Kata Ibrahim terakhir, baik terakhir itu ya. Nah, habib tuha, wahabib tu surat al-tin aidan. Nah, habib tu bisa dikatakan domir itu kan apa istilahnya, kata ganti, kata ganti kalau bahasa Indonesia kata ganti orang pertama apa saya, kata ganti orang kedua kamu, orang ketiga mereka, dia dan begitu ya. Domirnya tidak bersambung, maka dikatakan saya itu apa? Bahasanya ana, ya kan? Kalau kamu anta. Tapi ketika sudah ada fiil, itu enggak bisa lagi. Domir itu enggak bisa berbentuk hafidha ana. Hafidha anta. Ini maksud domir yang dia bersambung. Ini adalah domir ini khusus berlaku hanya pada fa'il. Nanti domir maf'ul adalah ini. Berbeda lagi. Nah, ini memang step by step ya. Nah, sudah sampai situ apa yang iskalnya? Nah, kalau baik paham? Lumayan. Ya, pokoknya sampai sini penjelasan sini paham? Nah, akhir sini paham? Apa yang mana? Baik, sekarang kita satu persatu kita bahas. Ini sebelum kita lanjut pelajaran, kita harus sekarang ini dulu ya. Fi'il. Ada yang iskan tentang fi'il? Contohnya fi'il itu ya, dahaba fataha itu fi'il. Ada iskal ya tentang fi'il. Nah, sekarang tentang fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu al-ismul marfu, isim marfu Alladhi ja'a ba'dal fi'il, yang datang setelah fi'il. Bisa dia sebagai subjek, sebagai pelaku atau tidak. Yang penting ketika ada fi'il kemudian datang setelahnya isim marfu', maka dia fa'il. Contohnya, fatara Muhammadun an-nafidata. Mana kalimat fa'ilnya mana? Muhammad. Karena dia isim marfu', datang setelah fi'il. Tidak ada isim marfu' yang datang setelah fi'il, ya, kecuali dia fa'il. Nah, jadi kalau anda melihat isim-isim setelah fi'il itu ada isim marfu', ya, itu berarti pertama kali ada isim marfu' setelah fi'il, ya, dia adalah fa'il. Walaupun dia bisa terjadi posnya sebagai subjek jelas, ini enggak ada iskan. Tapi ternyata bukan subjek saja. Seperti itu. Saya lagi itu, kamula iman rusul. Telah sempurna keimanannya para rusul. Nah, iman di sini dia sebagai fa'il juga. Nah. Abu Qais paham? Ada iskan? Aksaman akarin? Hah? Apa? Makanya jangan dibayangkan fa'il itu sebagai pelaku. Tapi coba lihat makna-makna dari maka tergantung fi'ilnya kan. Kalau sekarang misalnya berhasil menghasilkan paham ya? Ayat seperti ini, siapa yang pergi ke masjid tadi? Kan jelas, Muhammad. Sama sebetulnya. kalbun tadi atau al-kalba jatuh padanya pukulan itu pada anjing. Ini juga mungkin ada sedikit syubhat, samakah kesempurnaan itu terjadi pada iman? Tapi bilangnya sekarang, pukulan tadi itu ada yang pukul. Kalau ini tidak ada yang apa namanya yang menyempurnakan dalam konteks kalimat ini. Kesempurnaan tersebut jatuhnya pada iman memang. Tapi di sini tidak ada fa'il, tidak membutuhkan fa'il. Yang jenis pertama lupa, kita akan berjalan dengan contoh-contoh seperti itu, tapi antum jangan jadikan itu standar. Mungkin pada periode sekarang ini bisa diterjemahkan untuk sementara fa'il itu adalah pelaku, tapi itu jangan jadikan antum sebagai sesuatu yang sifatnya baku, ya. Nah, baik, jadi jenis pertama gak ada iskal ya, Salman, Akarin. Nah, kalau begitu, makanya sekarang disebutkan isim marfu yang datang setelah fi'il, karena isim marfu yang datang sebelum fi'il dia bukan fa'il, tapi apa? Mubtada, contohnya. Nah, at-tullabu dhahabu. Ya. Tapi kalau at-tullab dia sebagai fa'il, bagaimana Abu Qais? Karena ingin memakai fi'il dhahaba, tetapi fa'ilnya adalah tullab. Mari gimana? Hah? Dhahaba tullab. Nah, ahsan dhahaba. Paham dari sini? Hah? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Tapi sambil berjalan kita banyak-banyak latihan, insyaallah akan nanti akan semakin kita mudah untuk memahami. Nah. Ya memang jawaban tidak akan ditulis kecuali sudah paham pertanyaan. Seperti Pak Isol tadi. Baik. Sekarang tamarin. Nah, Bapak. Di sini ada perintah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, Bapak ya Ilyas. Dahabu ilal mudir. Nah, ahsan lah barang. Nah. Nah, mata ni entah ya mana Abdul. Salman Darsa Salman? Hafal juga Salman darsa? Kul insyaAllah. Gak ada di sini Salman, gak ada. Antum bisa bilang na'am dari mana? Kalau bisa na'am jawab na'am dari mana? Antum sendiri. Makanya kul insyaAllah. Nah, baik itu nama Salman. Sebenarnya gampang lah ini ya. Antum gak usah repot repot. Ketika antum memahami maknanya, paham insyaAllah. Nah. Nah, betul ya, karena Abu Razak. Oke. Nah. Nah, maksudnya mana tadi? Aya suratin hafidah Ibrahim. Di sini ayah nanti penjelasannya dia sebagai maf'ul muqaddam. Tapi yang penting antum tahu dulu di sini Ibrahim sebagai fa'il. Surat apa yang dihafal Ibrahim? Nah, surat Al-Fajr dan nanti. Betul ya Aba Ukasyah. Man fatah an-nawafidh? Ya, teruskan. Fatah an-nawafidh aliyun. Aliyun, na'am. Ahsanlah, barakallahu. Baik. Ini antum sudah tahu maksudnya, ya. Nah, total ya Abu Khadijah. Lawan. Nomor satunya mana? Iya. Nah, sahih wala. Sahih. Gimana caranya nih buka kelas? Khabar. Hah? Yang dibuka nawafidah. Nah, asal sabar. Ayat. Yang berikutnya nomor 2. Nah, betul ya kan nawafidah. Sahih. Nah, sahabat perlu. Nah, pokoknya man negara tarif ini. Sahih wala. Hah? Sahih, nah, sahabat. Nah, fadal ya Abang Nufail. Al-Ajwibat. Li'anna belajar anna. Kita sudah belajar kan? Di anna sudah belajar. Di anna kolama. Ya, kolama hu. Di anna kolama hu apa? Abad-abad? Di situ apa? Maksurun. Nah. Sahih adalah? Hah? Khadar lah. Baik. Baik, sekarang kita perhatikan ya. Kita baca bersama. Ta'ammalil amfilatal atiyata. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Qara'at talibul Qur'ana. Al-Qahwatu. Al-Qahwatu. Syaribat dhaiful qahwata. Syaribat dhaiful qahwata. Ad-darsu. Ad-darsu. Katabal mudarrisud darsa. Katabal mudarrisud darsa. Al-babu. Al-babu. Fatahat aminatul baba. Fatahat aminatul baba. Al-Qur'an, Al-Qahwa, Ad-darsu, Al-babu. Ketika biasa tidak ada apa-apa dia marfu Al-Qur'anu, Al-Qahwatu, Ad-darsu, Al-babu. Tetapi ketika dia menjadi maf'ulun bih, dia berubah menjadi mansub. Jenis ini dari pelajaran kita ada yang belum paham. Apakah ada yang belum paham tentang fa'il maf'ul jenis yang seperti ini? Syaribat dhaiful qahwata ya arif. Mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul. Maf'ul, nama sabda. Kata wal mudarris ad-darsa. Nabi asana wa'afiq. Maful nama sahaja baik. Di sini disebut qara'a dia sebagai al-fi'il, at-talib dia sebagai al-fa'il, al-qur'ana dia sebagai al-maful bihi. Nah, sudah sampai sini ada yang belum paham dengan model seperti ini? Apa guys? Hah? Fahimta ya Abu Faiz? Afahimta darsa? Naam, fahimta darsa insyaAllah. Kul hakadah. Naam ya Salman? Baik, kita baca bersama sekarang. Ayyinil fa'ila wal maf'ula bih. Ayyinil fa'ila wal maf'ula bih. Fil jumalil atiyati. Ayin itu artinya suruh memastikan, suruh menunjuk, suruh ditakyin. Nah, ditentukan, nah tentukan. Si suruh tentukan fa'il dan maf'ulnya dalam jumlah-jumlah berikut ini. Kantor masih bersih kitanya ya? Hah? Gak ada yang dikasih tanda-tanda, jangan ada yang pakai kitabnya sudah dipakai istri atau yang lainnya ya. Nah, baik. Dhaq khattal wahidan tahtal fa'ili. Dhaq khattal wahidan tahtal fa'ili. Wa khattaini tahtal maf'uli bihi. Artinya di sini disuruh meletakkan satu garis untuk di bawah fa'il dan dua garis di bawah maf'ul. Artinya sebagai pembeda mana yang fa'il dan maf'ul, disuruh meletakkan satu garis dan dua garis. Kalau dia fa'il satu garis, kalau dia maf'ul dua garis. Wa shakal akhir kullin minhumah. kullin akhirat kullin minhum. Disuruh kasih syakil akhir, kasih harokat masing-masingnya. Seperti itu. Baik. Fadal ya Qais al-awwal. Iqra. Ianya dulu dibaca coba. Ianya apa? Wa illa inda akhina abau kasyan. Ikra awal. Hah? Nomor satu kan? Kasarat tibnu. Coba dibaca yang bukan berarti tidak pelajaran-pelajaran yang lalu tidak diamalkan atau tidak dipraktekkan. Ayo, ada alif lam ya. Nah, sehingga jangan dilupakan. Kasarat tibnu al-qalama. Apa artinya? Mematahkan, rusak, bisa. Berapa yang nama asal dan barulah. Nah, fadlnya. Nah, ya Pak Asma. Nah. Tarjim. Sapu tangan itu nah. Asal sabar lah. Nah, kabar ya kalau musim ini. Nah, asal sabar lah. Terjem. Sama makan pisang itu dan makan anggur tersebut. Bisa. Asal bangun. Nah, kontolnya Arif. Arjim. Hah? Al-Baqarah apa? Hah? Al-Baqarah sapi. Surat Al-Baqarah punya apa? Hah? Sapi betina. Itu salah satu jembatan keledai. Kenapa kok di sini sapi tapi ketika diomong surat Al-Baqarah paham? Nah, surat Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Itu jembatan keledai. Ya. Antum ingin menghafal kata-kata yang susah, cari kata yang serupa dengan kata-kata yang susah tersebut. Itu istilah jembatan keledai. Nah. Baik. Nah, kontol ya Abang Qais. Arjen. Nah, serta mana yang makul? Abaqais. Makul hamzatu yang fa'il. Res, anak tanya sekarang mana yang maf'ul? Al-Qur'an. Mana yang fa'il? Nah, hamzatunah. Asal terbaru. Nah, fadhal ya salah Salman. Naam ya Salman. Darabat Fatimah itu Din Bintah. Kenapa kamu tadi baca bintuha? Nah, kenapa kamu bintah? Maful bi. Dudukannya dia apa? Marfu apa majrur? Mansur. Marabat Fatimah itu bintah, ya. Hai. Nah, kalau ya, teman, bagi apa nama? Nah, sana marwa. Arjim. Apa yang mandi wafik akhwana naufal? Qatala rajulul hayyata bil hajari. Pemuda tersebut telah membunuh ular itu dengan batu. Atau batu tersebut. Man yutalif? Anda tuafik? Nah. Akhara musalif tuafiku? Tuafik. Man yutalif? Wa man yutalif? Abbas ma? Tuafiku wala? Wala tuafiku? Al-Muhim. Anda tukhalifu wala tuwafiku. Nah. Kan? Ya, Bas. Apa itu, Ben? Tuwafiku atau tukhalif? Nah. Al-Mada ya, Bas, ma? Ar-Rajulu. Masa Ar-Rajul ya, dengan pemuda. Ya, Abad Razak. Masa Ar-Rajul ya, dengan pemuda. Nah. Aibah Rabbikum. Maaf ya, Ar-Rajul itu apa artinya? Ar-Rajul. Orang. Orang laki-laki orang. Kalau pemuda? Fata. Atau syab di sana. Fata. Baik. Ya walaupun pada kenyataannya ya pemuda bisa bagian dari Rajul bisa. Tapi kan enggak pas. Nanti makanya enggak pas. Nah, kalau dia apa? Man? Lagi apa Khadijah? Sami'a Bilalul gitu. Bilalul apa Bilalu? Lul, Bilalun, Bilalul. Hah? Lu. Taib, naam. Baik, nah. Kenapa kok Bilal dia tidak bertanwin ya, Mbak Khadijah? Dia orang Arab. Bukan orang Arab, bukan. Dia orang Arab. Bilal orang Arab. Bilal orang Arab sih. Bukan orang Arab. Nah, Bilal ini kata Arabia. Ya. Bilalun. Hati-hati lo ya. Salah panjang pendek itu merubah makna dalam bahasa Arab. Sami'a Bilalun adzan. Apa artinya adzan? Apa artinya adzan? Apa artinya adzan? Apa artinya? Adzan artinya apa? Ini jamaknya telinga, udun itu jamaknya adzan. Tapi ini al-adzan. Alif yang pertama itu tidak dipanjangkan. Nanti aja ya, bahasa Arab keliru panjang pendek itu merubah makna. Ada itu artinya telinga-telinga. Habis ini al-adzan ya. Nah, baru. Nah, yang diulangnya apa Khadijah? Fi'il. Al-adhan. Nah, salah barulah. Paham ini ya? Wadaba ilal masjidi. Nah. Padahal ya aman. Enda man, nama saya enda akhina Abdillah. Abdillah Kubis. Ini akhirnya antun di. Lagi-lagi coba. Coba dilagi lagi. Jangan cepat-cepat. Nah, mahsan mana? Ulangi nak? Tentunya banyak yang cuma lihat yang lebih detail terus gimana baca? Kata bel mudari sederza terus. Itu bisa di situ kata bel mudari itu bisa. Yang modern bisa yang itu ada lagi itu yang juga sama tapi antum kurang ditekan sedikit. Bukan bukan di situnya coba lagi juga. Antum coba baca dulu tenang, berhati dilihat, dilihat itu. Dan silah. Nah, itu pas bacanya itu pas merem gini. Coba mulai terus. Mulai terus dengan ada yang merem loh. Coba dibaca itu. Tongan terakhir-terakhir. Jangan. Baik. Alas sab. Nah, itu kan ada tasjid. Sab. Saburan. Ya. Karena kalau nggak ada tasdidnya itu bisa dikhawatirkan dulu berarti pada beberapa kalimat atau kata ya sudah emang betul-betul. Nah makanya bahasa itu tolong panjang pendek tasdid atau tidak ini betul-betul sebenarnya. Hamam dengan hammam kan beda ya. Hamam adalah gulung darah, sementara hammam adalah kamar mandi. Kan jauh maknanya. Seperti itu. Baik. Yang berikutnya. Nah, minta ya kenapanya. Nah, asalnya pada awalnya. Mana yang maf'ul? Nah, ul-fa'il. Al-Baqal, apa ya Al-Baqal? Coba, antum. Bahasa bisa ini sama ini, mirip-mirip. Ya, bakulir. Ya, bakul. Iya, ya, bakul. Bakul itu cibukan. Bakul, bakul. Pedagang. Nah, bakul. Nah, itu bakul itu dari kali ini. Bahasa Indonesia itu banyak mengambil dari kata-kata Arab. Nah. Bakul. Hanya lisannya berubah sedikit. Ya. Setan, ya kan? Hah? Rakyat. Ra'iyah dari kata ra'iyah. Ra'iyah itu dari kata ra'iyah. Sama ra'iyah, artinya ra'iyah. Sabun. Ilmu. Banyak lah. Nama hari semuanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bakal, bakul. Iya. Seperti itu. Bakal. Bakul sayur. Hah? Bedanya sama tajir. Kalau tajir itu dia tidak melazimkan adanya sifat yang terus-menerus. Ini yang pertama. Yang kedua, tajir itu tidak mesti ada dia punya tempat tertentu. Tapi kalau bakal itu ada mana mubalaghah terus-menerus dan dia punya toko kan, kurang lebih seperti itu. Ada yang punya mahal artinya. Kalau tajir dia bisa berdagang tanpa harus punya toko, tapi dia berdagang. Nah, baik, paham ini ya? Nah, yang berikutnya. Kita baca bersama. Akmil jumal al-atiyata. Akmil jumal al-atiyata. Di kalimatin munasibatin. Di kalimatin munasibatin. Wadbadha bisyakri. Wadbadha bisyakri. Artinya apa? Akmil apa? Sempurnakan atau lengkapi kalimat-kalimat berikut ini dengan kata-kata yang sesuai dan tentukanlah atau aturlah atau di lobet ya, di setting di apa? Di ya dia diberi harokat lah sih. Wadbat habis syakir itu dipastikan dengan harokat apa ya? Baik. Nah, yang pertama. Dagiaman Akhan Ilyas. Ini kelas bebas kali ini. Gak harus ikut yang ada. Nah, santai banget. Yang kedua ya, Pak Benazal. Hah? Coba diulang. Komisah, nah. Oh, salah tukti, komisah. Nah. Kembali ya, Akhara Rizki. Harabar rajulul hayata bil asa. Harabar rajulul hayata bil asa. Gitu apa sih? Ada baca-baca sih, itu masalah. Ada jadi. Enggak. Ayo, nah al-hayyata, nah. Hati-hati ya. Darabar rajul hayyata, al-hayya itu ular. Tapi kalau hayat apa? Hidup, kehidupan. Seperti itu. Al-hayya ular. Hai teman-teman. Nah, fadal ya panawati. Nah, maksa tak baru lagi. Syariba ya. Syariba. Bukan syaraba. Syariba. Syariba Yusufu al-Qahwat. Nah, kembali akan Salman. Yes, yes, yes. Huh? Coba dilang lagi. Dan buaya kalau anak sebelum ulang-ulang nanti ada sesuatu. Kata apa? Gak ada yang beritahu aku? Ada yang bisikin gak? Ada yang bisikin gak? Barusan ada yang membisiki antum enggak? Ada. Ini karena nah, kalau sudah menghadisnya di lembut dhaifkan. Anak, anak melihat gitu ya, walaupun yang sebelahnya ini mungkin cuma. Nah, kenapa pas baca kata al-mudarrisa? Hah? Padahal dia rupanya seharusnya sebagai apa, Salman? Al-Mudarris dia sebagai apa? Fa'il. Nah, kalau fa'il nanti dia mansub apa? Marfu. Marfu. Nah, kalau marfu kenapa kalau dibaca? Al-Mudarrisa. Nah. Baik, kalau itu sekarang panggil sang pembisi. Nah, panggil. Nah, hendaknya akan arif. Akala al-khubza. Baik, ini dimaklumi. Kami sekarang akan beritahu itu. Su'atu nama perempuan. Berarti gimana? Baik. Anak tirukan ya. Akala su'adu al-khubza. Gitu? Nah, bagi wafi kafana arif. Akala su'adu. Gitu ya, akhirnya. Nah, al-khubza. Nah, bagi wafi. Bagi wafi. Nah, atau kata akalat ya akhi, akalat, ya kan? Nah, iya. Nah, akalat, jangan terpancing ke mana ya, Mas. Akalanya cepetin, terus dunya netek. Nah, intinya ya kawan, bahasa Arab itu seperti matematika sudah. Yang sudah-sudah itu mesti terpakai. Nah, sehingga jangan dilupakan yang sudah-sudah itu. Akalat ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadhal ya man. Hendak ya. Nah, ya Talita. Qara'tul qur. Nah, maksudnya para lebih Domir muttasil tu. Ahsan tabar. Naam ya Endaman. Endak ya naam. Abbas ma. Tafadhal ya Basma. Titik-titik al-adhan ya Hamzah. Indonesia kan setelah itu bisa paham. Nah, yang itu enggak perlu lama-lama. Cukup berhenti sudah bisa hadir. Tarjim. Apakah kamu mendengar zaman lagi suara yang sama? Cep. Gimana? Apakah kamu mendengar? Tak artinya? Artinya ya, Mbak Asma? Apakah kamu mendengar ada di betul. Berarti gimana? Asamia. Asamia. Al-Ada. Al-Ada. Ya, Hamza. Tadi anapin betul, tadi udah benar. Anapin betul yang lain, salah yang lain. Dibingin ini mau. Nah, ada dua yang salah. Tadi sudah satu saja yang salah. Namanya apa? Asma? Alias ibu atau alias ibu? Nah, asal tak berapa. Engkau mendengar apa bahasa Arabnya? Engkau telah mendengar bahasa Arab itu gimana? Samiata. Aku pergi, apa bahasa Arabnya ya Basma? Kalau engkau pergi, aku mendengar. Kalau engkau mendengar. Kok Sami'ata? Sami'ata itu artinya mereka berdua perempuan mendengar. Sami'ata. Coba lihat ya. Dari kejadian-kejadian ini sebetulnya antum itu paham bisa. Hanya karena tidak terlatih, tidak terbiasa, ini yang lebih keliru-keliru. Coba dibimbing satu persatu. Al-Baqarah. Dengar muka musafnya. Tahu antum. Nah, ketika di sini, nah, sama. Kenapa kok Sami'ata? Sami'ata. Nah, barang-barang. Hei, pendekor. Nah, ini, itu tambah banyak ya. Tambah banyak nih materinya. Karena juga bingung bagaimana mau mengajarkan ke antum untuk ke depan-ke depannya ini, kalau antumnya kurang merojaan ini. Nah. Baik. Nah, apa boleh ya, Pak Bais? Matahari untuk anak. Air? Diulangi? Matahari untuk anak. Nah, masan lah, barulah. Mana yang fa'il, mana yang maf'ul? Nah, maf'ul? Nah, masan lah, barulah. Nah, apa boleh ya? Nah. Endak ya Sabar, barabar. Mana fa'ilnya? Mana makhulnya? Tidak ada. Sehingga kita tahu beberapa kalimat tidak ada makhulnya. Ya, karena makhul itu isim mansub. Tidak mungkin kita kan al-fasal itu makhul. Karena dia majrur. Seperti itu. Kharajat tullabu minal fasl. Itu jar majrur. Sehingga tidak bisa dikatakan fasal itu makhul. Nah, dan dari sisi makna juga tidak pas. Para pelajar tersebut keluar dari kelas. Tidak ada yang memakulnya, enggak. Beda dengan memukul, menulis, memahami, itu butuh adanya sesuatu yang dipahami, butuh ada sesuatu yang dipukul, butuh ada sesuatu yang ditulis. Tapi tidak ada di sini yang dikeluarkan, kan tidak pas yang dikeluarkan. Hah? Ya kan? Seperti itu. Sehingga enggak semua kalimat itu harus ada maf'ulnya. Paham ini ya? Baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini kayaknya harus dibuat PR lagi. Antum harus dipaksa untuk berbuat. Nah, jadi ini memudahkan kita dalam apa pelajaran-pelajaran berikutnya. Kalau antum nggak dipaksa untuk menghafal, memurojaah, nah, pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan kesusahan. Seperti itu. Ya. Jadi PR-nya sekarang, dulu itu ada seperti itu. Entah kenapa kok luntur dengan seiringnya waktu. Ya. Karena kesibukan antum bertambah. Baik, PR-nya membuat fi'il dan maf'ul yang belum ada di buku. Ya, belum ada di buku sebanyak 20. Dibagi 7 hari, ya berarti perharinya 3. Perhari 3, 24 jam, orang tidur 8 jam, kerja 8 jam, ada 8 jam untuk membuat 3. Sholatnya ya 10 menitan, 3-5, 50 menit, 1 jam. Makan, minum 3 kali, 1 jam, sisa 6 jam. Apakah berat untuk membuat 3? Nah, dalam sehari ada 6 jam murojaah Qur'annya, setengah jam buka media sosialnya. Baik. Gitu ya. Pokok yang belum ada di buku atau buat paham. Fi'il, fa'il, maf'ul. Terserah bentuknya mau gimana. Nah, juga enggak harus ada maf'ulnya. Yang penting buat kalimatnya di situ ada fi'il atau maf'ul atau fi'il fa'il maf'ul atau fi'il fa'il. Pokoknya yang berkaitan dengan ini. Iya, mufradatnya. Enggak boleh pakai akala, enggak boleh pakai qara'a, sami'a, fataha, kharaja, qatala, syariba. Coba antum sekarang ini terjemahkan ke bahasa Indonesia. Hah? Kan mufradat itu ada jutaan. Ya sudah, kalau satu enggak ada. Nah. Baik. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Hah? At-tajir? Ya, tajir itu gak mesti. Gak? Bukan ketika anak-anak gak mesti, bukan berarti kemudian terus-terus. Akhirnya semua tajir gak mesti, tapi bisa. Ya bisa enggak. Kan gitu. Dan bakal itu biasanya punya matuk, ya. Ini ada tempat dua lagi. Yang apa yang ulang-ulang? Kan dalam dahabu ini sudah pernah ada sebelumnya. Dahabu itu di situ ada dhamir. Kembalinya ke apa yang diulang-ulang balik? Contoh tidak wadahabu simple. Hukum asal bahasa Arab itu adalah semakin ringkas. Habis memiliki arti yaitu bahasa Arab yang fasih seperti itu. Nah, enggak perlu ber Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.